Jogja sudah putaraun abe gampong rata dusun sago jurung mandum lontren hau ke haide holun tilik mandum kabor pan murem pa urem butok bereman gampong budak langkah abe patah pagi jurung mata cecong badan memang lagi si tong-tong kita pegak susah payahnya jelun tulung bena salah teha babak tak kutu pancong ku tahu buka sombong bunuh tepu ku tak bohong boh hati lon jino gada kutu tarang nyona sayang nengeng kalang sebab hati hanji tasam ku ditinggal rasa hati lagi terdrom ay bek rayu minta tolong pegah lajunya lompat tong kutu cinta cukup gurah tegem dua dang lumpah sayang mata kalang kutu cinta hati tegom mata juah lagi siwah mana karam. Palung mumat kulung nemat jaro lepi badan sui cukup lelah ke hati ini hati susah ngan gelisah palung cari puke mungkin kamu paling tak cinta lagi nyoka cinta bom meriah ka rasa coklat kau mutilak lewe lipat sayang lupah tak dan peduli hana arti mandung nasehat nyoka telah buat kalupah wate menjungka ku tahu buka sombong bunuh tepuk ku tak bohong boh hati lonjino gada putuh tarang nyona sayang nengeng kalang sebab hati hanji tasam ku ditinggal rasa hati lagi terdrom hai bek rayu minta tolong pegah lajunya lompat tau putuh cinta cukup gurah tegem dua dang lumpah sayang mata kalang putuh cinta hati tegom mata juah lagi siwah mana karam. Lunja sitak putaraun abe gampong rata dusun sago jurung mandum lontren hau ke haide holun tilik mandum kabor pan murem pa urem butok bereman gampong budak langkah abe patah pagi jurung mata cecong badan memang lagi si tong-tong kita pegah susah payahnya jelun tulung bena salah teha babak tak kutu pancong ku tahu buka sombong bunuh tepuk ku tak bohong boh hati lonjino gada putuh tarang nyona sayang nengeng kalang sebab hati hanji tasam ku ditinggal rasa hati lagi terdrom hai bek rayu minta tolong pegah lajunya lompat kau putuh cinta cukup gurah tegem dua dang lumpah sayang mata kalang putuh cinta hati tegom mata juah lagi siwah mana karam.